masih tersampaikan sementara di kau milik orang. Ada cinta menyusuri jiwa, cinta kasih kita abadi itu selamanya. Kompak Production, terima kasih. Puji Audio Asik Adela. Alunan nada, nada cinta, menyusui.